ومن يضلل ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله Berhubung enam akhuna al-ustad Abu Luqman hafizahullah ta'ala berhalangan, maka kita memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca dari kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin yang berkaitan dengan adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan kita masih melanjutkan dari fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu yang ditanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-91. Wasu'ila fadilatu syekh, ma taujihukum haula istighlalil waqt wa hifdhihi min ad-diya. Beliau rahimahullah ditanya, apa arahan dari engkau, nasihat dari engkau berkenaan dengan memanfaatkan waktu dan menjaga waktu dari perkara yang sia-sia. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya sangat penting bagi kita untuk kita berintrospeksi diri. Sejauh mana pemanfaatan waktu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan penjagaan waktu apa yang telah kita lakukan dari waktu tersebut. Fa'ajaba fadilatuhu qailan, maka beliau menjawab, yang bagi li talibil ilmi an yahfadha waktahu aniddiya. Sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menjaga waktunya dari perkara-perkara yang sia-sia. Karena sungguh barakallahu fikum, waktu dari apa yang Allah berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu merupakan suatu kenikmatan. Waktu yang Allah berikan merupakan suatu kenikmatan bagi setiap muslim jika dipergunakan dengan perkara-perkara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau bersabda, la tazulu qadamu ibni adama yawmal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah akan bergeser kaki-kaki Bani Adam pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afna. Di antara 5 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang umurnya. Apa yang dia gunakan? Wa an syababihi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan? Ini di antara 5 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh seorang hamba. Dan ini merupakan amanah. Dan tidak cuma-cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita. Dan kebanyakan barakallahu fikum nikmat waktu ini sebagian manusia melalaikan, yang harusnya waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang longgar, dia memanfaatkan dengan hal-hal yang bisa menambah pahala, talabul ilmi, atau hifzul Quran, dan yang lainnya. Namun sebagian manusia dan kebanyakan manusia melalaikan waktu hal tersebut, nikmat ini. Dan hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, mengabaikannya, yaitu nikmat waktu sehat dan waktu luang. Karena tak kalah seorang diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang, maka akan mudah amalan-amalan kebajikan itu dia lakukan. Namun sebaliknya, tak kala seseorang diberikan musibah berupa sakit atau waktu yang sangat sibuk, maka akan berat di dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia dalam perkara waktu untuk melakukan kebajikan itu, sebagian mereka menunda-nunda di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti sajalah taklimnya. Atau ngafalkannya nanti saja. Atau dari kebajikan-kebajikan yang lain. Manusia sangat gampang bermudah-mudahan untuk menunda-nunda di dalam melakukan kebajikan tersebut. Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiri sabaha." Jika engkau di waktu soremu, janganlah engkau tunggu waktu pagimu. Maka amalan apa yang bisa dikerjakan dari kebajikan-kebajikan ibadah kepada Allah, lakukan. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu tahun depan. Jangan menunggu lusa atau satu minggu yang akan datang. Namun kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris sabaha." Jika engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunggu pada waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa'a. Dan jika engkau berada di waktu pagimu, maka janganlah engkau tunggu di waktu soremu. Karena kesempatan kadang tidak datang kedua kali. Dan umur setiap manusia tak mengetahui kapan ajal berakhir padanya. Apakah di waktu tak kala dia berada di waktu pagi, dia mau menunda di waktu sore, apakah umur dia masih dijamin masih ada? Masih hidup? Tidak ada jaminan. Dari setiap kita. 6. Maka beliau melanjutkan ucapannya, "Wa khud min sihatika limaradika." Dan pergunakanlah dengan sebaik-baiknya waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah sebaik-baiknya waktu hidupmu sebelum matimu. Karena tak kala seorang telah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Maka pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini ucapan dari beliau radhiyallahu anhu, sangatlah bermanfaat dan selalu kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk kita benar-benar selalu bisa memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih kita sebagai thullabul ilm, para penuntut ilmu, adalah orang yang bersegera di dalam perkara-perkara ini. 6. Kemudian kita lanjutkan dari apa yang beliau ucapkan atau yang beliau jawab, "Wadhiya'ul waqti yakunu 'ala wujuhin." dan menyia-nyiakan waktu, terjadi pada beberapa perkara. Al-wajhul awal, pada perkara yang pertama diantaranya, ayyada'al mudhaqarata wa muraja'ata ma qara'a. Yaitu, bentuk menyia-nyiakan waktu. Yang pertama, seseorang meninggalkan mengulang-ulang dan muraja'ah dari apa yang telah dia baca, dari apa yang dia telah pelajari. Maka meninggalkan mudzakarah, meninggalkan muraja'ah dari apa yang telah dia pelajari, ini bentuk dhiya'ul waqt, bentuk dari menyia-nyiakan waktu. Al-wajhu tsani, dan bentuk yang kedua dari bentuk menyia-nyiakan waktu, an yajlisa ila asdiqaihi wa yatahaddasu bihaditsin laghwin laisa fihi faidah. Yaitu seorang duduk bersama teman-temannya, nongkrong bareng, naam, dan berbicara dengan pembicaraan laghwin, candaan, yang tidak ada di dalamnya faedah. Atau ngerumpi. Ketemu enam sahabatnya, temannya ngerumpi. Maka ini bentuk barakallahu fikum dhiya'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Al-wajhu tsalits, bentuk yang ketiga dari menyia-nyiakan waktu, wa huwa adharruha ala talibil ilmi ala yakunu lahu hammun illa tatabbu'a aqwalin nas wa ma qila wa ma qala. Bentuk yang ketiga, yaitu bentuk yang adharruha, yang paling membahayakan bagi seorang penuntut ilmu. Tidak ada padanya niatan kecuali mencari-cari ucapan manusia. Apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan dan apa yang dia katakan. Ini kila wa maqala. Wa ma hasala wa ma yahsulu fi amrin laisa mu'niyan bihi. Dan mencari-cari apa yang terjadi, yang perkara tersebut tidak ada manfaat untuk dirinya. Ya, cari-cari ucapan manusia, hal-hal yang apa yang terjadi, yang pada hakikatnya, barakallahu fikum, tidak ada manfaatnya bagi dia. Wa hadza la syakka annahu min dha'fil Islam. Dan bentuk orang yang seperti ini, tidak diragukan bahwa ada pada diri orang tersebut dha'ful Islam. Lemahnya keislaman yang ada padanya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kenapa dikatakan bahwa orang tersebut dari bentuk yang ketiga adalah na'am bentuk orang yang memiliki kelemahan pada keislaman dia? Karena Nabi SAW bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya. Nam ini bentuk kebaikan Islam seseorang, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka sebaliknya, jika dia mencari-cari yang tidak bermanfaat baginya, maka ini bentuk dha'ful Islam, kelemahan Islam seseorang. Wal istighalu bil qili wal qali wa kasratus su'ali mudayyi'atun lil waqt. Dan menyibukkan diri di dalam qila wa qal, itu ucapan-ucapan manusia, gosip-gosip yang ada, yang hal itu entah benar atau tidaknya belum jelas. Dan menyibukkan dari banyaknya bertanya. Mudayyi'atun lil waqt. Ini termasuk bentuk menyia-nyiakan waktu. Wa huwa fil haqiqah maradun. Dan pada hakikatnya orang tersebut sakit ini. Orang yang seperti ini orang yang sakit hatinya. Kalau sakit badannya masih mudah. Nah, istirahat, minum obat, insya Allah, bi'idnillah, sembuh. 6. Tapi kalau marad fil qalb, butuh pengobatan yang na'am khusus. Idzan dabba fil Islam, idza dabba fil Islam, nas'alullah al-afiyata, sara akbara himamihi, wa rubbama yu'adi man la yastahiqqul ada, aw yuwali man la yastahiqqul wala. Min ajli ihtimamihi bihadhil umur allati tusghiluhu an talabil ilmi. Maka jika penyakit ini menempel, menimpa pada seseorang, nas'allah al-afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah keselamatan dari penyakit seperti ini, maka orang tersebut fokus pikirannya adalah tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang tidak manfaat menjadi na'am konsentrasinya. Bahkan dia model-model orang yang seperti ini, dia memusuhi orang yang tidak berhak untuk dimusuhi. Atau dia berloyalitas kepada orang yang tidak berhak untuk diajak na'am untuk berloyalitas kepadanya. disebabkan karena konsentrasinya dia terhadap perkara-perkara yang menyibukkan dari menuntut ilmu. Nah, harusnya perkara atau waktu-waktunya digunakan untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Dia gunakan, disibukkan dengan perkara-perkara qila wa qal. Ya. Nah, maka ini bentuk suatu penyakit. Dan kadang orang yang seperti ini, kata beliau, bihujjah, memiliki hujjah. Orang yang seperti ini, ya, mencari-cari naam ucapan manusia, berita-berita manusia kepada manusia. Memiliki hujjah, anna hadza min babil intisari lil haq, bahwa ini bentuk menolong kebenaran. Nah, padahal bukan kapasitas dia. Dan tidak ada efek kepada dia terhadap perkara tersebut jika dia masuk ke dalam perkara tersebut. Walaisa kadzalik, maka itu bukan alasan. Kata beliau, rahimahullah. Bal hadza min izghalin nafas bima la ya'nil insan. Bahkan ini bentuk dari izghalun nafas, menyia-nyiakan waktu yang ada pada dirinya, apa yang tidak bermanfaat baginya. Amma idza ja'akal khabaru biduni anta talaqqafahu wa biduni antatlubahu. Adapun jika tiba-tiba ada kabar datang kepadamu tanpa engkau naam kesana kesini mencari-cari kabar tersebut. Fakulu insan yatalakal akhbar, maka setiap manusia kadang kabar itu datang kepadanya tanpa dicari-cari. Lakin la yansagilu biha, akan tetapi kabar-kabar yang ada tidak menyibukkannya. Wala takunu akbara himami, dan atau wala takunu akbara hammi, dan tidak menjadikan daya pikir dia ataupun konsentrasinya kepada kabar tersebut. Li'anna hadza yusghilu talib al-ilmi, karena ini menyibukkan penuntut ilmu, yaitu mencari-cari ucapan manusia. Wa yufsidu alaihi amrau, dan merusak perkara yang ada padanya. Wa yaftahu fil ummah bab al-hizbiyah fatatafarraqul ummah, dan membuka pintu-pintu hizbiyah bergolong-golongan dan memecah belah umat. 6. Ini hal yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang naam bentuk-bentuk yang harus dijauhi bagi kita semuanya dari bentuk-bentuk menyia-nyiakan waktu. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila fadilatu syaikh, hal yajuzu li talibil ilmi idza kana fi majlisin amatin ay yaqula lahum man indahu mas'alatun aw muskilatun falyatraha hatta ujiba alaiha wa tahsulul faedah. Beliau ditanya, apakah boleh bagi penuntut ilmu tak kala berada di suatu majlis, ya mungkin dia mengajar naam atau yang semisalnya dengan temannya. Nah, intinya berada di suatu majlis. tentunya majelis yang berfaedah. Dia mengatakan kepada teman-temannya atau yang diajarinya dengan siapa yang memiliki masalah atau suatu siapa yang memiliki kesulitan, maka sampaikan masalah tersebut, kesulitan tersebut, sehingga aku bisa untuk menjawabnya dan akan diperoleh suatu faedah dari masalah yang ada tersebut. Nah, ini yang seperti ini ditanyakan oleh beliau rahimahullah. Nah, apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, yajuzu ghardul alimi ala al-muta'allimi wa amatin nas ay yas'alu amma budda lahum. Beliau menjawab, boleh untuk seorang alim menawarkan kepada al-muta'allim, kepada yang belajar kepadanya, atau kepada manusia secara umum, yaitu ayas alu, untuk naam mereka bertanya tentang apa yang harus mereka tanyakan. Wala yu'addu dhalika i'jaban minal alim binafsihi. Dan tindakan tersebut tidaklah dianggap sebagai i'jab, yaitu takjub, ujub, atau naam membanggakan naam dirinya. Ya, kalau seorang alim mengatakan seperti itu bukan bentuk ujub. Naam. Li'annahu qad yaqulu qa'il, karena ada seorang yang berkata, limadza yaqulu is'al amma buddalaka? Hadza ta'dhimun li nafsi wa kibrun minhu. Ada seorang yang berkata, mengapa dia katakan, tanyalah tentang apa yang harus kalian tanyakan, apa yang masalah-masalah yang ada pada kalian. Ini adalah bentuk ta'zim li nafsi, mengagungkan diri sendiri. Ucapan seperti ini. Dan bentuk kesombongan. Ini ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Naqulu, maka kita katakan, kata beliau rahimahullah, laisa hadzal murad, bukan itu yang dimaksud. Orang mengatakan, man indahu mas'alah aw muskilah falyatraha, barang siapa yang memiliki masalah atau muskilah maka sampaikan. Naam, ini bukan bentuk kibir, bukan bentuk kesombongan atau pengagungan pada dirinya. Nakulu, afan. Naam, nakulu, kita katakan, laisa hadzal murad, bukan itu yang dimaksud. Balil murad nasrul ilm. Melainkan yang dimaksudkan adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Wal insanu la ya'lamu amma fi qalbi akhihi hatta yuhaddithahu bihi. Dan seseorang tidaklah mengetahui tentang apa-apa yang ada pada hati saudaranya sampai saudaranya mengungkapkan dengan sendirinya, baru tahu. Tapi kalau seorang mengatakan, man indahu mas'alah aw muskilah falyatraha, langsung pikirannya suudon, ya, berburuk sangka bahwasanya dia memiliki sifat sombong, maka kata beliau, seorang tidak mengetahui tentang apa yang ada pada hati saudaranya sampai saudaranya mengungkapkan sendiri. Nah, Ya, misalkan ini saya miliki ilmu yang banyak ini. Ayo tanya. Ini kan bentuk-bentuk ya, kiber. Naam, sampai dia mengungkapkan sendiri. Tapi kalau hanya ucapannya man indahu mas'alah au muskilah falyatrah. Ini bukan bentuk naam i'jab atau kiber. Lidzalik la yuqalu hadzal fi'lu khata'un ma dama al insanu laisa qasdul i'jaba bin nafsi. Maka dengan hal itu tidaklah dikatakan bahwa perbuatan ini, ya, ucapan tadi, siapa yang memiliki masalah atau muskilah, maka sampaikan na'am agar bisa aku jawab. Ini na'am bukan bentuk perbuatan yang salah. Madamal insan, selama seseorang tidak memaksudkan untuk kesombongan, untuk membanggakan diri. Wa innama qasduhu basul ilmi fala haraja fi dzalik. Namun tujuannya untuk pembahasan suatu ilmu, maka tidaklah hal itu berdosa. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Wa su'ila fadilatu syekh, hal tu'tabaru ashritatut tasjil tariqatun min turukil ilm, wa ma hiya tariqatul muthla lil istifadati minha. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, apakah kaset-kaset dari rekaman kajian-kajian itu teranggap sebagai jalan dari jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu? Maka cara apa yang paling tepat untuk mengambil faedah dari kaset-kaset yang ada tersebut? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, amma kaunu hadhil ashritati wasilatun min wasaili tahsilil ilmi fahada la yashukku fihi ahadun. Adapun kondisi kaset-kaset yang ada adalah sarana dari sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu, maka tidak ada seorang pun yang meragukannya. Nah, itu sebagai sarana. Kaset-kaset yang ada, rekaman-rekaman yang ada. Ya, sekarang mungkin rekaman-rekaman yang enggak butuh bentuk kaset. 6. Download selesai. 6. Di memori atau yang semisalnya. Ya, ini sama. 6. Maka tidak diragukan ini bentuk sarana untuk mendapatkan ilmu. Wala najhadu ni'matallah alaina fi hadhil ashritati allati istafatna kathiran minal ilmi biha. Maka tidak boleh kita mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada kaset-kaset yang telah kita ambil faedah banyak dari ilmu dengan kaset tersebut. Naam. Li'annaha tuwassilu ilaina aqwalal ulama'i fi ayyi makanin kan kunna. Naam. Fi ayyi makanin kunna. Karena sungguh kaset-kaset itu menjadi perantara untuk kita dari bisa mendengarkan ucapan-ucapan para ulama, kalam para ulama pada tempat dimanapun kita berada. Ya. di Saudi jauh di sana, kita bisa mendengarkan ucapan ulama di sana. Nah, wanahnu fi buyutina, dalam keadaan kita berada di rumah kita. Ya, tidak langsung ke tempatnya. Qad yakunu bainana wa baina hadzal 'alim mufawizun. Kadang antara kita dan antara seorang alim dibatasi dengan na'am jarak tempuh yang jauh. Wa yusahilu alaina an nasma'a kalamahu min khilal hadzal syariq. Dan memudahkan bagi kita mendengarkan ucapan seorang alim atau ulama dari perantara rekaman ini, kaset ini. Nah, namun kadang nikmat yang seperti ini seseorang memanfaatkan dengan mengampangkan amalan yang lainnya. Naam. Cukup bisa naam mendengarkan lewat radio yang dia berada di daerah tersebut tanpa ada aktivitas. Naam. Tanpa mendatangi halaqah al-ilm, maka ini bentuk peremehan. Naam. Karena barakallahu fikum, bahwa mendahadiri, mendatangi langsung majelis ilmu, tentunya barakallahu fikum faedahnya lebih besar. Di samping dia bisa mendengar faedah yang ada, pahala dia datang duduk dari rumah menuju tempat ta'lim ini, pahala semua. Naam. Dan apa yang didengar lebih mengena, atau minimal naam barakallahu fikum, banyak yang diingat. Namun jika di dalam rumah sambil naam tidur-tiduran, ketiduran, baru naam mukaddimah ustadznya sudah tidur. Ini yang terjadi. Naam. Maka manfaatkan kaset sesuai dengan kebutuhan. Rekaman yang ada, namun jika ada halaqatul ilm, maka bersegera hadir, tentunya lebih utama. Nah, jadi ini bukan maksud dari bentuk tadi, peremehan bentuk orang yang seperti itu. Beda dengan memiliki orang yang memiliki hajah, memiliki nam, aktivitas, beda. Naam. Wa hadhi min ni'amillah 'alaina. Maka rekaman-rekaman yang ada ini termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa hiya fil haqiqah hujjatun lana wa 'alaina. Dan pada hakikatnya rekaman yang ada tersebut adalah hujjah yang menolong kita dan akan balak bagi kita. Ya. Taib. Dari apa yang telah kita dengar, maka sudah tidak ada hujah lagi. Nah, hujah kita bisa mengikuti apa yang kita dengar. Atau bala musibah baginya jika dia apa yang telah dia dengar, dia tidak lakukan. Fa'innal ilma intasyara intisyaran wasi'an biwasitati hadhil asyritah. Maka sungguh ilmu telah tersebar dengan penyebaran yang sangat luas melalui rekaman-rekaman ini, ya. Tayib. Ya, di pelosok-pelosok bisa didengarkan ilmu ini, subhanallah, suatu nikmat. Ya, di sini kita sudah ada RII. Naam, atau radio yang semisalnya. Naam, ini nikmat. Ada aktivitas sambil mendengarkan, ini faedah semua. Suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma kaifa yustafadu minha, maka bagaimana cara mengambil manfaat dari kaset-kaset atau rekaman tersebut? Fahadha yarju ila halil insan nafsi, maka kembalinya kepada kondisi seseorang cara mengambil faedah dari kaset tersebut. Faminan nasi mayastati'u ayastafida minha wa huwa yakudus sayyarah, ada sebagian manusia yang mampu untuk mengambil faedah dari kaset-kaset atau rekaman-rekaman tersebut dalam keadaan dia mengendarai mobil. 6. Mendengar rekaman asatidah yang ada dalam kondisi. 6. Mengendarai mobil masih bisa mendengar faedah. Wa minhum man yastami'u ilaihi asna'a tanawulihi li ta'amil ghada awil asya awil qahwah. Atau di antara mereka masih bisa mendengarkan faedah dari kaset tersebut, rekaman tersebut, di tengah-tengah dia sedang makan, baik makan pagi, makan malam, atau sedang minum kopi. Nah, taib. Ini bentuk-bentuk pemanfaatan dari dilihat dari kondisi manusia. Al-muhim anna kaifiyatal istifadati minha tarju ila kulli syakhsin bi nafsihi. Yang terpenting bahwa bagaimana mengambil istifadah dari kaset atau rekaman tersebut kembalinya kepada setiap individu. Wala yumkinu an naqula fiha dhabitan 'ama. Tidak mungkin kita katakan ya untuk membuat ketentuan yang baku yang khusus untuk cara mengambil faedah dari kaset atau rekaman tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ila huna naqti bi hadzal qadar subhanahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.